Yeah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Amin. القرآن يا رب. Jadi tinggal ini sempurna akan pada tidak itu 130 hari. Insya Allah makin lihat diri pun tidak rampu. Mungkin-mungkin kita saja menyempurnakan ibadah puasa ini lawan sempurna oleh nama kali walikukat billah ala mahataku naipun mantun poso ini berita itu bersih Allah ingin menggunakan asana bersih Allah ini takdiran. Jadi monggo lagi malam riatin ini kita isi lawan menggunakan asana bersih Allah takdiran monggo buatan pandang berusia karena perintah itu Rasulullah ilham itu sama kebelah opsi guna mau lima perkara sebelum datang lima perkara salah satu itu tubuh longgar kebelah suri kasih burung repot mau ini kasih longgar kita gunakan malam tak malam takbiran kita gunakan takbiran tubuh si longgar saya perlu support banyak kegiatan untuk sakit nomor kali tubuh kaya tak kebelah opsi perlu si urit berkarwan amar itu umur kasih mungkin paling panjang umur Pak. Amin. Pak, moga dikulah dimanfaatkan. Jadi waktu lihat jadi tak bilang. Walaupun sejam jam itu melanggar tentu masjid. Jadi bagian besarnya kerawan ini nambah sih apa masih. Nomor tiga itu salah satunya hal lima perkara itu ini bisa bawa ke belakang. Nong, si sehat, ini kita tak bilang lima jam lah. Ini pun sepuh. Dan ini lombok itu pun kayak apa? Si nong, ini lombok. Itu tak bilangnya di kulit-kulit, di Semarang. Mungkin-mungkin kita ini Pak ini panjangmu, sehat walafiat. Amin. Kami berumur, insya Allah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri wonten Masjid At-Taqwa dilaksanakan jam 6.15 menit. Ini jam 6.07 itu sampun masyaallah duha. Insyaallah nanti sholat itu jam 6.15 menit dan zakat ayo segera zakat pun sampai mulai sholat dari zakat duha. Lanjut sampai akhir takbir usalah-usalah jumlah jamaah itu sampai telat nanti emang-emang berapa ini setahun sebisa sholat idul idul jam 6.15 berkaitan atas cara kilapan kelomat jamaah saya nyukam putih akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Thank you. Kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan Allah memberi kami umur panjang agar dapat bisa bertemu Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.